Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka bertakarrub, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga keikhlasan kita dan semoga Allah menjaga kita dari kesalahan dan menjaga kita untuk selalu berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Dan semoga Allah mengampuni segala khilaf kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab nafkah. Di penghujung bab ini kita membahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan nafkah. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas waktu nafkah hadirin. Waktu nafkah. Hadirin Allah muliakan, berkaitan dengan waktu nafkah, kapan seseorang suami menafkahi istrinya, maka itu dijelaskan oleh para ulama kita. Dijelaskan oleh para ulama kita. Kesimpulannya bahwa diperbolehkan mempercepat nafkah atau mengakhirkan waktu memberikan nafkah jika semua sepakat. Semua sepakat. Dan keterangan ini adalah keterangan empat imam mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahkan dihikayatkan tidak ada khilaf dalam masalah ini. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Waktunya dikembalikan ke kesepakatan. Kenapa? Karena masalah nafkah adalah masalah hak yang berkaitan dengan suami istri jika ini konteksnya rumah tangga. Maka kembali kepada kesepakatan mereka, boleh diawalkan, boleh diakhirkan, seperti hutang kata para ulama. Hutang kan nanti dikembalikan ke kesepakatan. Mari kita simak langsung keterangan para ulama kita. Di antaranya mari kita dengar keterangan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau menyampaikan yajibu alaihi daf'u nafaqatiha ilaiha fi sadri nahar kulli yawm atau kulla yawm atau sadri nahari kulli yawm idha tala'at asyamsu. Wajib memberikan nafkah istri kepada istri fi sadri nahari kulli yawm idha tala'at asyamsu, pada saat awal hari, di saat matahari terbit. Nah itu, wajib kasih nafkah ke istri di pagi hari di saat matahari terbit. Kita matahari terbit di mana hadirin? matahari terbit transfer ke istri nih hadirin. Tapi tenang dulu, belum selesai. Lalu setelah itu nanti Ibnu Qudamah rahimah mengatakan fa in ittafaqa ala ta'khiriha jaz. Kalau mereka sepakat untuk menunda, mengakhirkan, boleh. Wanita fakohala takjiri nafakati am au syahr au akal min dalik au akthar au takhiri jaz. Kalau mereka sepakat untuk mempercepat menjadi per tahun nafakati am, gitulah. Udah ya aku kasih per tahun ya untuk tahun ini 100 juta misalnya atau 50 juta ya tergantung kemana itu. Atau bulanan, gitu, dirubah jadi bulanan, di awal bulan dikasih. Kalau bulanan, awal bulan atau akhir bulan? Ya awal lah, Pak Ustadz ngamuk, Pak Ustadz yang dirubah kalau dikasih di akhir, di awal. Au aqal min dzalik, au aktsar, atau di lebih singkat dari itu atau lebih panjang dari itu. Jadi lebih singkat misalnya per 3 minggu atau per 4 minggu per 2 minggu atau per minggu gitu boleh. Atau aktsar gitu loh. Aktsar dari 1 tahun, 2 tahun sekali gitu. Per 5 tahun misalnya gitu. Ada enggak per 5 tahun tuh? Allah taala alam ya. Au ta'khiri jaz atau diakhirkan. Begitu juga dengan diakhirkan. Tadi kan dipercepat. Gitu loh. Ada gak sih orang nikah? Nikah ya, terus setelah H plus 3 setelah hari H, ini nafkah kamu per 10 tahun. Gitu. Ya mungkin aja. Kalau sepakat ya boleh. Gitu. Dan diakhirkan juga boleh. Walaysa baina ahli ilmi fi hadza khilafun alimna. Ini poinnya. Kenapa kita bukan ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah? Karena beliau mengatakan tidak ada perbedaan di tengah-tengah ulama sepanjang sepengetahuan kami. Jadi enggak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sepanjang sepengetahuan kami dalam masalah ini. Gitu. Jadi dari sini kita tahu awalnya itu per hari. Per pagi, ya kan orang terus beraktivitas di pagi hari. Tapi kalau misalnya dipercepat, diakhirkan, terus di jangka waktu tertentu boleh-boleh aja. Pokoknya ini kembali kepada kesepakatan. Ini dikembalikan ke kesepakatan. Kenapa harus awalnya pagi hari? Dijelaskan para ulama seperti dijelaskan Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala. Karena waktu pagi itu pada dasarnya awal waktil hajah. Itu adalah start kebutuhan-kebutuhan. Jadi itu waktu di mana kebutuhan-kebutuhan itu dimulai. Gitu. Dimulainya kebutuhan itu kan waktu. Bahkan ada yang mengatakan waktu fajar. Ada yang mengatakan bukan matahari terbit tapi idealnya waktu fajar. Bedanya apa waktu fajar? Fajar sama matahari terbit bedanya apa? Tuh gue bingung. Hah? Pokoknya sama aja. Ya beda lah. Fajar kapan? Fajar shadiq. Fajar shadiq. Waktu subuh. Kalau matahari terbit itu menunjukkan waktu subuh sudah selesai. Jadi sebelum sebelum terbit matahari. Gitu. Lalu lagi kembali ulama mengatakan, tapi kalau mereka sepakat mengakhirkan atau mempercepat dikasih duluan atau diakhirkan limuddatin qalilatin au katsiratin fayajuz. Baik dalam jangka waktu yang singkat, pendek, atau jangka waktu yang panjang, boleh. Karena ini hak mereka berdua. Kalau mereka semua sepakat, gak ada masalah. Hadirin Allah muliakan, jelas ini hadir masalah waktu. Jadi waktu dikembalikan ke kesepakatan. Karena di pertemuan-pertemuan yang lalu banyak yang bertanya waktunya ini kapan sih, boleh nggak, apakah harus setiap hari gitu loh? Apakah harus setiap hari? Apalagi dikaitkan dengan hadis apa doanya malaikat itu? Enggak boleh didahulukan. Dan itu keterangan empat imam madhab atau empat madhab Hanafiya, Malikiya, Syafi'iya dan Hanabilah. Kalau Syafi'i bisa dicek di buku-buku mereka, dalam Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar dan lain-lain. Dan bahkan Ibnu Qudamah mengatakan pengetahuan kami enggak ada perbedaan dalam masalah ini. Boleh. Asal dua-duanya sepakat. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka kembali ke hukum asal. Gitu loh. Atau cari titik kesepakatnya dulu. Allah Ta'ala alam. Makanya pentingnya kita tahu awalnya itu kapan sih? Nah, awalnya itu yajibu alaihi daf'u nafaqati ilaiha fi sadri nahar kulli yawm idza talat asy-syams. Wajib memberikan nafkah di awal hari pada saat matahari terbit atau waktu fajar, kata para ulama. Kecuali ada kesepakatan gitu. Jadi penting kita tahu keterangan ulama ini agar kita tahu hukum asalnya lalu kesepakatan. Tapi kayaknya kalau sekarang di kita masih ada yang per hari ya? Per hari ada gak? Gak. Cuma tanya diri sendiri, jomblo semua gak kan? Nafkah di sini kan nih ngomong-ngomong? Nafkah di sini. Ada yang per hari di sini? Enggak ya? Berapa? Per 3 bulan? Ya gak kasih ya di sini. Tapi gak apa-apa kalau dikasih banyak lah. Per tahun juga boleh, kata Ibnu Qudamah rahimah. Per tahun boleh. Kamu coba-coba per tahun. Dan ini satu tahun ya buat kamu. Itu lah. Ya. Bulan depan udah habis. Gitu. jadi itu dikembalikan ke ini. Jelas ini masalah waktu. Lalu kita masuk ke poin berikutnya. Ini juga penting. Ulama mengatakan poin berikutnya ini kita sudah pindah dari waktu ya, tapi masih ada kaitannya juga. La tasqutu nafaqatu ma madha 'ala zauj wa tasiru daynan li zaujati. Wa hadha madhhabul jumhur. Hadirin Allah muliakan. Kalau nafkah itu gak dikasih dan waktunya sudah berlalu, baik yang per hari, per minggu, per dua minggu, per bulan, per dua bulan, per tiga bulan, per enam bulan, satu tahun, dengan apapun, mungkin ada yang, iya aku lupa ngasih ya minggu lalu ya kita misalnya, terus gimana, ini waktunya udah lewat, gimana? Kata seorang suami, udah yang lalu biar berlalu lah. Kita itu tatap masa depan, jangan terlalu terhantui masa lalu. Kata istri, enak banget kamu bang gitu. Kalau berlalu, sudah berlalu, kata para ulama, menjadi hutang yang harus dibayar suami ke istri. Dan ini keterangan mayoritas para ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Gitu loh. Jadi hutang hadirin. Dan dalil para ulama adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan riwayat ini dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i juga dalam kitab Al-Umm. Dalam kitab Al-Umm. kata dalam kasus dalam riwayat ini Ibnu Umar tuh menyampaikan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala kataba ila umara il ajnad fi rijalin ghabu an nisaihim. Umar bin Khattab pernah menulis surat atau memerintahkan pemimpin-pemimpin pasukannya gitu. Pemimpin batalion atau ini tentang prajurit-prajurit yang meninggalkan istrinya dalam beberapa waktu. Meninggalkan istrinya karena tugas gitu loh, meninggalkan burung. Nah, Umar memerintahkan mereka untuk mengkondisikan prajurit-prajurit tersebut agar mereka memberikan nafkah, atau kalau sudah tidak ini ceraikan gitu loh. Jadi tunaikan hak istri mereka, kalau enggak ya opsinya diantaranya adalah bercerai. Dan kalau bercerai ba'atu binafaqati mahabasu. Nah, itu. Dan kalau apa namanya pilihannya adalah talak, maka mereka tuh harus mengirim atau memberikan nafkah yang selama ini tidak mereka kasih. Gitu. Udah berapa lama gak dikasih nafkah? 2 tahun, kirim 2 tahun misalnya. Gitu. Kasih 2 tahun. Udah berapa kali gak dikasih nafkah? 1 tahun misalnya, kirim 1 tahun. Itu misalnya. Dan sanad ini divalidkan oleh Ibnu Katsir dan para ulama Allah taala misal. Gitu. Jadi Umar mengatakan yang apa kasih nafkah ke istri. Kalau enggak kasih ya udah berpisah aja gitu. Karena kan wanita punya hak, istri punya hak. Kalau memutuskan berpisah atau memutuskan talak, nanti arahnya berpisah bukan berarti kosong-kosong, tapi yang dulu yang sebelum-sebelumnya tidak dikasih nafkahnya dibayar, diganti gitu. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kalau waktunya sudah lewat, misalnya per hari ini, kemarin lupa dikasih sama suaminya atau mungkin sibuk gitu. Ya, misalnya itu zaman Umar bertugas, jadi mungkin gak sempat ngasih, atau safar dulu gak bisa transfer, habis itu diganti. Iya ya, kemarin aku lupa kasih kamu ya, ah ini aku tambah double hari ini. Iya, 3 bulan ini aku tuh belum ngasih kamu, kasih ini 1 bulan sekarang, 4 bulan ya. Gitu. Itu hadirin. Berarti itu jadi dain, jadi hutang. Kecuali kalau istrinya memutihkan gitu. Ya namanya kita ngutangin orang udah enggak usah dibayar deh gitu. Tapi kok masalahnya dia harus bayar kalau dia ngutang sama kita. Jadi kembali ke masalah hutang aja. Itu hadirin. Jadi ini keterangan para ulamanya, dan bisa dicek juga dalam Raudhatut Thalibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah tentang masalah hutang ini. Dan ini menunjukkan lihat bagaimana sekali lagi Islam itu menjaga hak wanita, menjaga hak istri, dan laki-laki sejati itu salah satu kriterianya adalah menjaga hak istrinya, menjaga hak wanita. Dan hak wanita itu tidak hilang dengan berlalunya waktu, enggak. Dihitung. Dan menariknya di zaman Umar tuh masih mikirin istri dari apa rumah tangga dari ini ya. Dari ininya tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya, gimana nih rumah tangga mereka, gimana keluarga mereka, itu istri-istri mereka dapat nafkah nggak tuh, radhiyallahu taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan itulah para nama-nama besar dalam sejarah kita. Sampai dipikirin begitu. Nah, kita ini sebagai, misalnya kita sebagai pemimpin di sebuah ini, kita udah mikirin itu belum? Sesuai dengan kemampuan kita. Kita bukan Umar bin Khattab radhiyallahu. Tapi mikirnya gimana nih gitu. Keluarga pegawai saya gimana ya gitu. Anak terus istrinya gimana? Anak-anaknya gimana? Itu hadirin. Mikirin diri aku juga saya repot Pak Ustaz, tapi mikirin orang lain. Memang harus mulai dari diri sendiri. Ibda binafsi, kata Nabi SAW, mulai dari diri Anda. Tapi kan Nabi kita juga selalu sambaran sabda, ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling kalau cinta itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan dari sini menunjukkan bahwa pemimpin harus punya kepekaan. Mulai dari skup gitu. Dan perhatian. Karena kalau di level Umar bin Khattab, beliau tuh bukan hanya sebatas perhatian sama keluarganya, sama istrinya. Tapi belum sampai pada dia perhatian sama ratusan mungkin ribuan rumah tangga dan keluarga yang dipimpin oleh beliau radhiyallahu taala. Nah, ini pelajaran besar bagi kita. Itu keterangan para ulama. Makanya kata para ulama kita, ad-din itu mabniyun ala ada'il hukum. Kata para ulama, agama itu dibangun di atas konsep menunaikan hak. Itu kaidah. Agama itu dibangun di atas konsep menunaikan hak. Mulai dari hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Lalu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu terus hak ulama sebagai ahli warisnya Rasul, hak ahli ilmu, hak orang tua, terus begitu. Demikian, selalu demikian. Nah, nanti ketika kita punya mental ini, Allah akan kasih hak kita. Gitu. Allah akan kasih. Intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Gitu. Makanya orang yang kalau kita ingin punya kualitas agama yang bagus, maka kita harus punya mental menunaikan hak. Makanya kalau mental kita masih menuntut hak, itu bahaya buat agama kita. Ini penting. Kalau kita masih mentalnya hanya menuntut hak, nuntut, maka agak berat dalam kehidupan. Karena ad-din mabniyun ala ada il hukuk. Itu kata para ulama. Agama itu dibangun di atas konsep menunaikan hak. Dan coba deh kalau kita punya konsep ini dan punya mental ini, dan yang berbicara tidak lebih baik daripada mendengarkan. Tapi kalau kita bisa itu, kualitas hidup kita ini luar biasa. Allahu taala alam. Bismillah. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta keluarga, tim Imam Nawawi dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada senantiasa ada dalam rahmat, karunia dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Amin wa iyyaka. Begitu juga dengan ibu yang bertanya. Ustaz, ibu ada anak laki-laki sudah berkeluarga dan punya anak satu yang saat ini qadarullah syafa'al anaknya sedang sakit dan memerlukan pengobatan rutin yang cukup lama. Mohon doanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syifa'an ajilan, syifa'an la yughadiru saqama. Saat ini anak ibu tidak bekerja, sudah lama sudah mencoba berjualan tapi selalu gagal. Tidak ada untung, malah rugi terus. Saat ini biaya makan dari harta waris yang sudah terjual dan yang belum terjual disewakan. Saat ini sedang mencoba untuk bekerja dengan masukan lamaran tapi belum berhasil. Kadang kalau kebutuhan lebih, ibu yang bantu. Anak tersebut sudah lama tidak bekerja dari sebelum COVID. Mohon nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sebagai ibu kita minta pertolongan kepada Allah dan doakan anak kita. Doa ibu tuh kuat sekali, hadirin. Doa ibu tuh sangat kuat. Da'watul walid liwaladih. Doa orang tua untuk kebaikan anaknya itu diijabah, kata Nabi SAW. Jadi doakan anak kita. Terus yang berikutnya, kasih semangat. Kasih nasihat positif. Jangan ditekan, tapi kasih semangat. Sebagaimana Asma binti Abi Bakar memberikan semangat kepada Abdullah bin Zubair ketika sedang sulit, anaknya. Jadi Asma binti Abi Bakar memberikan nasihat kepada anaknya yang ketika sedang kesulitan. Dan begitulah para ibu dari orang-orang besar. Banyak dari mereka kita lihat ibunya itu mengambil peran ketika kondisi susah. Jadi coba kasih nasihat, kasih motivasi, kasih spirit, kasih ilmu, kasih hikmah. Terus yang berikutnya, sampaikan bahwa ini intinya tentang ketawakalan. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sejati, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Yang pergi dalam kondisi lapar di pagi hari dan pulang di sore dalam kondisi kenyang. Dan bisa bawa makan buat anak-anaknya. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa kalau kita benar-benar tawakal itu gak perlu bertahun-tahun jobless, gak perlu berbulan-bulan, gak perlu berminggu-minggu, kurang dari 12 jam kita akan dapat rezeki. Asal benar-benar tawakal, bergantung sama Allah lalu berjuang gitu. Bergantung sama Allah berjuang, keluarlah. Kan itu tadi burung. Burung itu taghdu khimasan. Burung itu keluar di pagi hari dalam kondisi lapar. Dan burung apa namanya? Enggak ada apa namanya? Enggak ada keharusan pola tertentu kan. Jadi yang penting keluar aja dulu. Terus bantu-bantu lah atau sebagainya. Insyaallah ada. Jangan bergantung sama manusia. Memang gak mudah ya, apalagi lagi sulit. Tapi la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Jadi coba nih, makanya illa ma ataha. Jadi beban itu atau tanggung jawab itu dari Allah. Untuk menyelesaikan beban tersebut, untuk mengerjakan tanggung jawab itu yang kita gunakan juga apa yang Allah kasih ke kita. Jadi sebenarnya ini dari Allah ke pihak yang Allah perintahkan. Jadi dari Allah ke pihak yang Allah suruh juga. Kita cuma menyambung gitu aja, gitulah hadirin. Namanya laikarifullahu nafsan illa ma'atat. Allah enggak memberikan sesuatu, tidak membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan yang Allah kasih ke kamu. Yang Allah kasih. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Tapi saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.